بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وأناس تجرؤوا على هذه النصوص dan ada orang-orang yang bersikap lancang terhadap dalil-dalil ini yaitu dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Faharrafuha wa'attalu sifatillahi la'iqata bi'azamatihi wa jalalihi. Maka mereka pun merubah dalil-dalil tersebut dan mereka meniadakan sifat-sifat Allah yang layak dengan keagungannya dan kemuliaannya. Za'imina annahum law asbatu ma tadammanathu hadhihi an-nususu la waqa'u fi tashbihillahi bimakhluqatihi. Mereka menyangka bahwasanya mereka apabila mereka menetapkan apa yang terkandung di dalam dalil-dalil ini, yaitu sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, mereka terjatuh ke dalam penyerupaan Allah dengan para makhluknya. وَوَصَفُ اللَّهَ بِالتَّجْسِيمِ dan apabila mereka menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jalla, berarti mereka menyifati Allah dengan bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki tubuh. Demikian sangkaan mereka. Wa dhahabu qabbahallahu 'uqulahum yad'anuna fi ahli sunnati wa ulama'ihim bi annahum musyabbihatun wa mujassimatun wa kadha. Dan mereka pun pergi, semoga Allah memburukkan akal-akal mereka. Mereka mencela Ahlus Sunnah dan para ulama Ahlus Sunnah dengan bahwasanya Ahlus Sunnah dan para ulama mereka menyerupakan Allah dengan makhluk dan menetapkan bahwasanya Allah memiliki tubuh. Dan demikianlah. Fa inna ahlas sunnati innama yuthbituna hadhihi sifatil azimata lillahi ala asasi nafi tashbihi wat tamthili. Sesungguhnya Ahlus Sunnah hanya saja mereka menetapkan sifat-sifat yang agung ini bagi Allah Ta'ala di atas fondasi peniadaan penyerupaan Allah dengan makhluk. وَعَلَىٰ أَسَاسِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Dan di atas fondasi firman Allah Ta'ala yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Fanafallahu an nafsihi bihadihil ayatil musyabahata wal mumasalata. Maka Allah Ta'ala meniadakan dari dirinya dengan ayat ini keserupaan Allah dengan makhluk. Wa asbata li nafsihi sam'a wal basara la'iqain bihi ala asasi nafil mumasalati wa ala hadzal manhaj al asili sara ahlus sunnati fi isbati sifatillahi kulliha. Dan Allah Azza wa Jalla di dalam ayat tersebut menetapkan bagi dirinya sifat pendengaran dan penglihatan yang layak baginya di atas fondasi peniadaan keserupaan Allah dengan makhluk dan di atas manhaj yang mendasar ini Ahlus Sunnah berjalan dalam menetapkan sifat-sifat Allah seluruhnya. Wa min barahinihim allati banau 'alayha 'aqidatahum wa manhajahum qaulullah ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya. Dan di antara dalil-dalil mereka Ahlus Sunnah yang mereka bangun di atasnya akidah mereka dan manhaj mereka adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, engkau tidaklah mengetahui ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Wahada istifhamun inkariyun. Dan ini adalah pertanyaan yang bermakna pengingkaran. Ai la yujadu lillahi musamiyan wala nadhiran wala shabihan ta'ala wa taqaddasa. Yaitu tidaklah ada yang setara dengan Allah maupun yang serupa dengan Allah. Maha tinggi dan maha suci Allah Azza wa Jal. Wa kadhalika qawluhu ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Dan demikian pula firman Allah Ta'ala yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Esa, Allah Maha sempurna sifat-sifatnya. Tidaklah Allah Azza wa Jal melahirkan, tidak pula dilahirkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Allah Azza wa Jal. Fa'athbata li nafsihi at-tauhid bil kamalil mutlaqi fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Maka Allah Azza wa Jal menetapkan bagi dirinya tauhid dengan kesempurnaan yang mutlak pada zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. wa nafa'an nafsihi an yakuna walidan aw mauludan. Dan Allah Azza wa Jal meniadakan dari dirinya bahwa Allah Azza wa Jal melahirkan atau dilahirkan. Wa nafa'an nafsihi wa an sifatihi al-akfa'a wan nudhara'a. Dan Allah Ta'ala meniadakan dari dirinya dan dari sifat-sifatnya yang setara dan yang serupa dengannya. Ta'ala wa taqaddasa amma yaqulul yahudu wal nasara wal mu'attilatu wal musyabbihatu 'uluwan kabiran. Maha tinggi dan maha suci Allah Azza wa Jal dari segala sesuatu yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah, dan orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maha tinggi Allah Azza wa Jalla dengan ketinggian yang besar. Wa qabbahallahu 'uqulahum haitsu syabbahallaha bi makhluqatihi. Dan semoga Allah Azza wa Jal menjelekkan akal-akal mereka di mana mereka menyerupakan Allah dengan para makhluknya. Wa hum min syarri ahli dhalali. Dan mereka termasuk di antara orang-orang sesat yang paling buruk. Qala Sufyanu al-musyabbihu ya'budu sanaman wal-mu'attilu ya'budu adaman. Sufyan rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, ia mengibadahi patung. Kenapa demikian? Karena orang yang menyerupakan Allah Azza wa Jal dengan makhluknya, berarti dia mengibadahi makhluk. Wal-mu'attilu ya'budu adaman. Dan orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, ia mengibadahi sesuatu yang tidak ada wujudnya. Kenapa demikian? Karena seseorang yang meniadakan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla sama saja mengatakan bahwasanya Allah itu tidak ada. Karena segala sesuatu yang ada pasti memiliki sifat. Wa qad radda ahlus sunnati ala hataini ta'ifataini wa bayyanu dalalahuma. Dan sungguh ahlu sunnah telah membantah dua kelompok ini, yaitu orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk dan orang-orang yang meniadakan sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan mereka ahlu sunnah telah menjelaskan kesesatan dua golongan tersebut. وقد نشأ في القرن هذا والذي قبله الفرقة الضالة المسمون بالقرآنية. Dan sungguh muncul di abad ini dan abad yang sebelumnya golongan yang sesat yang disebut dengan Al-Qur'aniyah. Yaquluna, mereka mengatakan, yakfina al-Qur'anu, cukup bagi kami Al-Qur'an saja. Wala nuridu sunnata, dan kami tidak menginginkan as-sunnah. Fa inna nafhamul Qur'ana min khilalil lughatil arabiyyati. Karena sesungguhnya kami bisa memahami Al-Qur'an dari sisi bahasa Arab. Wa haula'i ajma'al muslimun 'ala kufrihim, dan mereka ini kaum muslimin sepakat atas kekafiran mereka. Li'annahum kadzabul Qur'ana was-sunnata, karena sesungguhnya mereka mendustakan Al-Qur'an dan sunnah. Li'anna Allaha amara bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wattiba'ihi wal akhdhi bi aqwalihi wa af'alihi. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti beliau serta mengambil ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan beliau. Wa hadzarana min mukhalafatihi fi ghairi ma ayatin, dan Rasul alaihi salatu wassalam, dan Allah azza wa jalla telah memperingatkan kita dari menyelisihi Rasul alaihi salatu wassalam di dalam lebih dari satu ayat. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah Ta'ala berfirman, ya, artinya, dan segala sesuatu yang Rasul datangkan kepada kalian, ambillah. Dan segala sesuatu yang Rasul larang kalian darinya, tinggalkanlah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat keras siksaannya. Wa qala ta'ala, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya, artinya, hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wassalam bahwa fitnah akan menimpa mereka atau siksaan yang pedih akan menimpa mereka. Wa qala ta'ala, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim la'allahum yatafakkarun. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya, artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran agar engkau, wahai Nabi, menjelaskan kepada manusia Al-Quran yang diturunkan kepada mereka agar mereka merenungkannya. Fasunnatu bayanun, maka sunnah merupakan penjelas. Wala ya'riful abdu kaifa yusalli wa kaifa yasumu wa kaifa yahujju. wala ya'rifu tafasil az-zakati was-siyami wal-hajji illa bis-sunnati. Dan tidaklah seorang hamba mengetahui bagaimana ia salat, bagaimana ia berpuasa, bagaimana ia menunaikan haji. Dan tidaklah seorang hamba mengetahui rincian-rincian tentang zakat dan puasa serta haji kecuali dengan as-sunnah. Wa yushirul mu'allif wallahu a'lamu biqawlihi wala tudrabu lahal amthalu ila hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan al-muallif al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengisyaratkan wallahu a'lam dengan ucapannya, dan tidaklah dibuat permisalan-permisalan bagi perkara-perkara akidah. Beliau mengisyaratkan kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tawaddu'u mimma ghayyaratin naru. Berwudulah karena makanan yang dirubah oleh api, yaitu makanan yang dimasak dengan api. Faqala Ibnu Abbasin, atawaddu'u minal hamimi. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, apakah kita berwudu karena meminum air panas yang dimasak dengan api pula? Faqala lahu ya ibna akhi, idza sami'ta an rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadithan fala tadrib lahu al-amsala. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wahai putra saudaraku, apabila engkau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis, maka janganlah engkau buat permisalan-permisalan untuknya. Qala at-Tirmidhiyyu 'aqiba hadzal hadithi. At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala mengatakan setelah menyebutkan hadis ini, wa qad ra'a ba'du ahli al-'ilmi al-wudu'a mimma ghayyarat an-naru. Dan sungguh sebagian ulama berpendapat disyariatkannya wudu karena memakan makanan yang dimasak menggunakan api. Wa aktsaru ahli al-'ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'in wa man ba'dahum 'ala tarkil wudu'i mimma ghayyaratin naru. Sementara mayoritas ulama dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, para tabi'in dan yang setelah mereka berpendapat tidak berwudu karena memakan makanan yang dimasak dengan api. yaitu bahwasanya memakan makanan yang dimasak dengan api tidak termasuk di antara pembatal wudu. Ini menurut mayoritas ulama. Thumma saqa ba'dahu hadithan an Jabirin radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallama wa ana ma'ahu fadakhala 'ala imra'atin min al-ansari fadhabahat lahu shatan fa'akala وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. Kemudian At-Tirmidzi rahimahullahu taala menyebutkan setelahnya sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan aku bersama beliau. Lalu beliau pun menemui seorang wanita dari kalangan Ansar. Lalu wanita tersebut menyembelih seekor kambing untuk Nabi alaihi salatu wasalam. Lalu beliau pun makan. Dan wanita tersebut juga mendatangkan senampan kurma. Satu nampan kurma. Lalu Rasul alaihi salatu wasalam makan darinya. Kemudian beliau berwudu untuk sholat zuhur dan sholat. Kemudian beliau pun pergi. Lalu, yaitu pergi kembali menemui wanita dari kalangan Ansar tersebut. Lalu wanita tersebut mendatangkan sisa kambing yang sebelumnya. Lalu Rasul alaihi salatu wasalam makan. Kemudian beliau salat asar dan tidak berwudu. Thumma qala, kemudian At-Tirmidzi rahimahullahu taala mengatakan, wal 'amalu 'ala hadha inda aktsari ahli al-ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wat tabi'in wa man ba'dahum mithlu sufyan ats-tsauri wa ibn al-mubarak wa syafi'i wa ahmad wa ishaq ra'au tarkal wudu'i mimma massatin naru. At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan amalan atas hal ini di sisi mayoritas para ulama dari kalangan para sahabat Nabi dan para tabi'in serta yang setelah mereka, semisal Sufyan al-Thawri, Ibnul Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq, mereka berpendapat tidak berwudu karena memakan makanan yang dimasak menggunakan api. Wa hadza akhirul amraini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini akhir dari dua perkara dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dua perkara yaitu berwudu karena memakan makanan yang dimasak dengan api dan tidak berwudu karena memakan makanan yang dimasak dengan api. Wa ka'anna hadzal haditsa nasikhun lil haditsil awwali hadithil wudu'i mimma massatin naru. Dan nampaknya hadis ini menghapus hadis yang pertama, yaitu hadis tentang berwudu karena memakan makanan yang dimasak dengan api. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.